Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari bab nafaqatur rajul ala abdihi wa khadimihi shadaqah, nafkahnya seseorang kepada budak dan pelayannya adalah sedekah. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya, masih pada bab yang sama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad Saddad ibnu Musarhad qala haddatsana Hammad ibnu Yazid telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, naam Hammad bin Zaid, an Asim ibni Bahdalah dari Asim bin Bahdalah, an Abi Saleh dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda khairus shadaqah ma baqa ghina, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang masih menyisakan kecukupan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang masih menyisakan kecukupan. Kecukupan untuk nafkah keluarganya, dirinya. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Kemudian kata Nabi, dan tangan yang posisinya di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah ketika bersedekah, ketika menafkahi kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Taqulu imra'atuk, istrimu bisa mengatakan anfiq alayya au talliqni, berilah aku nafkah atau ceraikan aku. Wa yaqulu mamlukuka, dan budakmu bisa menuntut kalau engkau tidak memberi sedekah, anfiq alayya bi au bi'ni, berilah aku infak, nafkah, atau juallah aku. Berarti berganti majikan atau tuannya. Wa yaqulu waladuka, dan anakmu bisa mengatakan, ila man takiluni, kepada siapa? Ila man takiluna, kepada siapa engkau menyerahkan kami kalau engkau tidak memberi nafkah kepada kami? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Derajat hadis ini sahih. Hadis ini sahih, bahwasanya ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Namun sabda Nabi ini hanya sampai pada lafaz wa bedak biman ta'ul. Dari khairus shadaqah sampai wa bedak biman ta'ul. Adapun ucapan taqulu imra'atuk anfiq alayya aw talliqni wa yaqulu mamlukuk anfiq alayya aw bi'ni wa yaqulu waladuk ila man takiluna, ini adalah ucapan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berarti mauquf, hanya ucapan beliau. Adapun sabda Nabi hanya dari khairus shadaqah, ya, lafaz yang pertama sampai wabda biman ta'ul, dan mulailah nafkah itu engkau berikan kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini barakallahu fikum isinya adalah Nabi menyatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang menyisakan kecukupan. Kecukupan ini untuk siapa? Untuk dirinya supaya tidak meminta-minta, dan untuk keluarganya supaya tidak meminta-minta. Kemudian Nabi menyatakan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Wa bada biman ta'ul. Dan kata Nabi, mulailah ketika memberi itu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Ini sabda Nabi. Adapun yang berikutnya, ya, bisa jadi istrimu mengatakan, berikan aku nafkah, atau kalau tidak ceraikan aku. Dan pembantumu bisa mengatakan, berikan aku nafkah atau jual aku. Dan anakmu bisa mengatakan, kepada siapa engkau menyerahkan kami kalau tidak memberi nafkah. Ini ucapan Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Namun memang efek dari orang yang tidak memperhatikan nafkah untuk keluarganya, untuk budaknya, untuk anaknya, seperti ini biasanya. Barakallahu. Maka pada hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakallahu. Wujubul infaq ala zaujah wal aulad wal mamluk. Wajibnya memberi nafkah kepada istri dan kepada anak-anak serta kepada budak atau pelayan yang dia miliki. Wajib, bukan sunnah atau mandub, bukan mubah, tapi wajib. Dan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu. Dalil yang menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri, anak-anak, dan juga orang yang berada di bawah tanggungannya. Barakallahu. Baik istrinya ini dari kalangan janda atau bukan. Barakallahu. Kalau dia kaya, maka hukum asalnya tetap mendapat jatah, diberi nafkah. Kalau dia tidak mau, ya, tidak mau mendapatkan pemberian suaminya karena dia memiliki penghasilan tersendiri, maka barakatikum tidak berdosa bagi suaminya apabila tidak memberi. Adapun nafkah berupa pendidikan, pengajaran agama, kemudian berupa bimbingan agama, maka ini wajib. Tidak bisa kemudian istri merasa pintar, tidak mau diberi bimbingan oleh suaminya. Namun memang ada istri bisa baca kitab, suaminya belum bisa sama sekali, dan ini terjadi. Ustazah menikah dengan orang biasa. Namun ini merupakan keutamaan. Barakakum. Maka suami belajar kepada istri. Namun tetap kewajiban suami adalah membimbing istri dan anak-anaknya. Karena dia adalah ra'in fi ahlihi, pemimpin pada bahtera rumah tangganya. Maka dia adalah nahkodanya. Bukan kemudian istri adalah nahkodanya, kemudian suami sebagai kesetnya. Bukan. Barakallahu. Di antara dalil, kalau tadi sudah disebutkan, dalil yang menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri, anak, dan budak atau orang yang berada di bawah kepenguasaannya. Barakakum. Hadis ini tadi, wabda biman ta'ul, dan mulailah engkau memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu, istri, anak-anak, dan juga budak. Karena budak itu, barakakum, walaupun dia mungkin ada penghasilan lain, maka dia tetap mendapatkan nafkah dari barakakum tuannya. Dalil yang lain yang menunjukkan wajib memberikan nafkah kepada istri, anak, atau budaknya. Surat At-Talaq ayat ke-7. Surat At-Talaq ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Maka suami yang mampu memberi nafkah kepada istrinya ini wajib, namun sesuai dengan kemampuannya. Kalau kebiasaan nafkah sebulan misalkan 1 juta, kemudian di bulan-bulan berikutnya pendapatan suami menurun, maka yang diwajibkan adalah tetap memberi nafkah namun sesuai dengan kemampuan. Tidak harus 1 juta. Maka boleh di bawah itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada lafaz berikutnya pada surat At-Talaq ayat ke-7, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan kalau ternyata orang tersebut, yakni suami, rezekinya itu disempitkan. Jatahnya ya lebih sedikit dari sebelumnya, hendaknya dia memberi nafkah dari harta yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka istri yang solehah tidak boleh menuntut lebih. Kalau sebelumnya 5 juta, kemudian turun menjadi 4 atau 3 juta, jangan mengeluh. Maka hendaknya dia menoleh, menengok kepada orang yang lebih rendah penghasilannya. Maka dengan itu dia akan bisa berkomitmen untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi penghasilan, rezeki itu jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Oh, ternyata masih banyak yang belum punya motor. Sementara motor saya ini, ya, NMAX, Ferox, Harley, barakallahu. Tapi kalau dari sisi ilmu, jangan lihat yang di bawah, lihat yang di atas. Oh, ustadz saya bisa begini, guru saya bisa begini, syekh saya bisa begini. Padahal makannya sama-sama nasi. Ustadz saya, guru saya, gajinya per hari, ya, gak ada sekian, sementara saya lebih. Saya bisa membeli suplemen yang katanya mencerdaskan otak. Tapi ustadz saya gak bisa, guru saya, syekh saya gak bisa. Maka lihat di atas, kalau dari sisi ilmu. Tapi kalau dari sisi dunia, maka lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke atas, barakakum, kasihan suami. Ya, kasihan suami. Barakakum. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'a illa ma ataha. Dan Allah tidaklah membebani sebuah jiwa kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau penghasilannya itu 1 juta, 2 juta, 3 juta diberikan kepada istrinya sekitar itu. Kemudian di bulan-bulan berikutnya berkurang. Maka barakallahu Allah tidak membebani lebih. Apalagi sampai dia meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dia, salat 5 waktu, taklim, ya. Kemudian membimbing anak-anaknya, membimbing istrinya, menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya. Barakallahu. Maka istri yang solehah adalah barakallahu menerima apa adanya. Di alam kubur tidak ditanya, kenapa gajimu itu tidak seperti si fulan, si alan, yang gajinya itu per menit 1 juta. Atau per hari 5 juta. Tidak ditanya seperti itu. Yang akan ditanya berkafikum, ya hanya 3 hal itu. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Namun kewajiban-kewajiban yang lain akan tertulis. Memberi nafkah tidak. Itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dari kemampuannya. Barakallahu. Maka hendaknya ada kerjasama antara suami dan istri. Kerjasama bagaimana enaknya. Barakallahu. Jangan sampai istri itu menuntut suami. Dan hendaknya suami itu jangan sampai menuntut istri. Dia dulu menuntut saya untuk mendapatkan nafkah lebih sampai saya akhirnya ya lepas dari ketaatan kepadamu ya Allah. Semua yang yang engkau langgar, saya terjang. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya ada saling kerjasama dan saling menasehati dan tafahum, saling memahami kemampuan masing-masing. Barakallahu. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dan juga budaknya adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab An-Nafaqatu 'alal Iyal, bab nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Pada hadis yang nomor 290, 289 dan 290. Barakallahu. Pada hadis nomor 289 riwayat Imam Muslim, hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik." Satu uang dinar, satu keping uang mata emas. Mata, barakafikum. Ya. Uang emas, ya. Yang engkau infakkan di jalan Allah atau engkau infakkan untuk membebaskan budak atau engkau sedekahkan untuk diberikan kepada orang miskin dan engkau infakkan untuk diberikan kepada keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ini menunjukkan infak terbesar pahalanya adalah infak kepada keluarga. Infak kepada keluarga hukumnya wajib. Sementara sedekah atau sedekah atau infak di selain keluarganya, maka itu hukumnya berkafikum, hukum asalnya adalah sunnah dan bisa menjadi wajib. Kalau itu sampai pada tingkatan fisabilillah jihad untuk membela agama Islam dan kaum muslimin yang mencapai fardu ain dalam keadaan membutuhkan dana. Barakallahu. Oleh karena itu ketika pahala memberikan infak atau nafkah, nafkah kepada keluarga sendiri lebih besar pahalanya daripada kepada yang lain, barakallahu fikum, maka ini disebut dengan sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan kecukupan bagimu. Ketika kita sudah cukup bisa memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian kita bersedekah fisabilillah atau membebaskan budak atau kemudian memberi makan orang miskin, maka itu adalah sebaik-baik sedekah. Setelah barakallahu fikum engkau memberikan kewajiban kepada keluarga, barakallahu fikum. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis Tauban ibnu Yujdad atau ibnu Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, beliau menyatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, afdalu dinar yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Seutama-utama satu keping mata uang, ya, dari emas, ya, satu keping uang emas dinar, ya, adalah yang diinfakkan oleh seseorang kepada keluarganya daripada yang lain, daripada kepada fisabilillah, kepada sahabat-sahabatnya, maka yang lebih afdol kepada keluarganya terlebih dahulu, barakallahu fikum, karena ini hukumnya wajib. Sementara yang lain hukumnya, hukum asalnya adalah sunnah. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan terkhusus kepada anak, anak ini harus diperhatikan nafkahnya, barakallahu fikum, adalah surat Al-Baqarah ayat ke-233. Al-Baqarah 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah, ya, kepada anak-anaknya memberikan rezeki, memberikan pakaian dengan cara yang ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Maka tidak ada batasan harus berapa, yang penting cukup. Dia bisa berdiri, bisa bermain, dikarenakan ada makanan, ya, yang masuk untuk dia makan. Dan pakaiannya tidak harus mahal, yang penting menutup aurat dan syar'i, barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Sebagaimana sabda Nabi, wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, keutamaan sedekah, anjuran untuk bersedekah. Namun di sini pada lafaz wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu orang yang memberi, tangan yang di bawah orang yang menerima. Padanya ada isyarat. Apa isyaratnya? Sebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Isyaratnya adalah barakallahu fikum, ya, kata beliau, wa hadza hatsun minan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyakunal insanu zahidan fima indan nas. Pada hadis ini terdapat dorongan, anjuran dari Nabi bahwasanya hendaknya seorang insan itu zuhud, merasa cukup dari apa yang dimiliki oleh manusia. Maksudnya jangan minta-minta. Kalau kamu minta, tanganmu di bawah, kemudian orang lain memberi yang tangannya di atas, maka itu sindiran sebenarnya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi itu isyarat sindiran. Barakatikum. Namun itu satu kondisi. Kalau dia adalah orang yang sudah cukup, masih dia barakatikum meminta-minta, atau dia ya sedikit nyinggung, nyindir supaya diberi, maka ini tercela. Berbeda dengan barakatikum diberi harta, diberi hadiah, diberi dengan sebuah pemberian tanpa dia meminta, tanpa dia mengharap, maka itu boleh diterima dan tidak dicela. Barakatikum. Pernah hal ini ditanyakan oleh seorang sahabat. Barakatikum. Terkait dengan orang yang mengambil pemberian. Maka Nabi menyatakan, "Ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'il fakhudhu. Fakhudhu wa maluha." Wa maluha. Naam. Wa malu wa malaha. Kata Nabi barakatikum, apa yang datang kepadamu dari harta ini, yakni hadiah, ada orang ngasih hadiah, sedang kamu tidak tamak, ghairu musrif, tidak tamak, ya, tidak mencari-cari cara bagaimana supaya itu sampai kepada kita, wala sa'il, dan kamu tidak meminta, fakhudhu wa malaha, maka ambillah harta tersebut, terima. Fala tattabi'hu nafsak. Adapun yang tidak demikian, yang kamu itu tamak atau meminta, maka janganlah sampai kamu itu memperturutkan hawa nafsu. Maka barakatikum meminta-minta dalam keadaan dia itu mampu, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi kalau meminta-minta barakatikum pada keadaan yang di situ ada udzur, maka boleh. Ada udzur itu diantaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah yang pertama, seorang rakyat meminta kepada penguasanya, maka boleh. Rakyat meminta kepada penguasanya. Yang kedua, barakatikum, orang yang sedang mengalami kelaparan yang sangat, maka dia meminta-minta hanya sekedar barakatikum mencukupi badannya. Setelah itu tidak meminta lagi, makanya tidak mengapa. Barakatikum. Tapi kalau lebih dari itu, malah dia nambah. Ya, profesinya sebagai pengemis. Ditanya, dapat berapa? Sepi, Pak. Biasanya 100 ribu, hari ini cuma 50 ribu. Itu setiap hari, Masya Allah. Maka seperti ini haram hukumnya. Barakatuh. Dan ada lagi yang lain. Maka orang yang meminta-minta dalam keadaan dia mampu, dan dia tidak bertaubat, lalu Allah tidak mengampuninya, maka dia nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan wajahnya tidak berdaging, yakni wajah tengkorak. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya berkokikum, orang yang berupaya untuk menjaga harga dirinya, maka Allah akan jaga harga dirinya. Dan orang yang berupaya untuk mencukupkan dirinya, qanaah, maka Allah akan cukupi dirinya. Oleh karena itu barakakum, jangan sampai dia meminta-minta dalam keadaan dia mampu bekerja. Bagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, pada hadis yang terakhir nomor 296, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah engkau ketika memberi nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggunganmu, istri, anak-anak, pembantu atau budaknya. Wa khairus shadaqah ma kana an dhahrin ghina, dan sebaik-baik sedekah, ini riwayat lain. Kalau tadi khairus shadaqah ma baqa ghina, sebaik-baik sedekah adalah yang masih menyisakan ya kecukupan. Kalau ini riwayat lain, wa khairus shadaqah ma kana an dhahri ghina, dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang disisihkan dari kekayaan yang dia miliki, yang kekayaannya itu mencukupi istri, anak, dan pembantunya atau budaknya atau keluarganya. Sisihkan, kemudian diinfakkan fisabilillah untuk orang miskin, untuk membebaskan budak, untuk wakaf dan lain-lain. Barakatuh. Kemudian Nabi menyatakan, waman yastakfif yu'iffahullah, dan barang siapa yang menjaga harga dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga harga dirinya. Waman yastagni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah, maka Allah akan cukupi dia. Dan dicukupkan yang paling baik adalah kekayaan hati. Barakallahu, bisa mengalahkan orang yang kaya hartanya namun tidak memiliki kaya hati, maka akan selalu kurang terus. Barakallahu, akhirnya dia tersiksa dengan kekayaannya yang tidak barokah. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang berikutnya, seseorang akan mendapatkan pahala atas nafkah atau sedekahnya apabila dia dengan nafkah untuk keluarganya atau sedekah fisabilillah atau yang lainnya, apabila dengan itu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang tertingginya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah pada hadis Riyadhus Shalihin nomor 293. Nomor 292. Bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqah tabghi atau tabatahi biha wajah Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum, dari sahabat Sa'id atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala dengannya, sekalipun itu adalah satu suap nasi yang engkau berikan untuk istrimu. Maka hendaknya kita ini berkomitmen berniat ketika memberi nafkah bulanan atau harian barakatikum atau total 1 tahun ya 60 juta dikarenakan per bulan misalkan 5 juta maka hendaknya ada niat taqarrub ila Allah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah bahwasanya ini adalah kewajiban saya sebagai suami barakatikum. Maka dengan itu Allah akan memberikan pahala. Tapi kalau hanya diberi biasa, maka kewajibannya terpenuhi. Sudah lepas kewajibannya. Namun untuk pahala barakatikum itu tidak seperti kalau dia meniatkan. Khawani wa khawatibillah rahimani wa rahimakul jami'an. Aidah yang berikutnya. Anna thawabal fardi aksar min thawabin nafilah. Pahala nafkah yang sifatnya wajib, infak kepada keluarga, nafkah kepada keluarga, sifatnya wajib, itu lebih banyak pahalanya daripada yang nafkah atau sedekah yang sifatnya nafilah sunnah. Barakallahu. Adapun hutang, maka membayar hutang itu lebih wajib, lebih didahulukan daripada dia infak fi sabilillah. Selain untuk keluarga dan istrinya. Kalau dia punya hutang, maka dia tidak boleh barakakum ya. Dia lebih mendahulukan untuk keluarganya namun melebihi kecukupannya. Alias sedikit foya-foya, tidak boleh. Maka kalau orang memiliki hutang, maka dia lebih wajib untuk membayar hutangnya daripada infak fi sabilillah. Namun kalau hutangnya sifatnya adalah kerelaan dari orang yang menghutangi, terserah kapan mau dibayar. Walaupun kamu meninggal, saya tidak menuntut. Tapi kalau kamu masih hidup, ya hendaknya dibayar, tapi terserah kapan. Kalau seperti itu barakallahu fikum, maka kita berinfak atau bersedekah fisabilillah, maka ini juga boleh. Tapi lebih didahulukan hutang. Karena berkomitmen orang yang meninggal, ya, ketika mati syahid, seharusnya syahid, kemudian memiliki hutang, maka masih belum. Ya, masih belum berkomitmen dinyatakan sebagai syahid. Masih dipertanyakan, tertahan dari berkomitmen kenikmatan tersebut. Khawani wa khawatibillah rahimani wa rahimakum jami'an. Walaupun demikian, ketika nafkah yang sifatnya wajib kepada keluarga, istri, ya, anak-anak, pembantu, ya, itu hukumnya wajib, maka bagi kita yang memiliki atau bisa mencukupi keluarga kita, hendaknya menyisihkan untuk ya, sedekah fi sabilillah. Infak untuk masjid, infak untuk ma'had, infak untuk pondok, infak untuk orang miskin. Ya, infak untuk memerdekakan budak misalkan. Infak untuk menyantuni anak yatim misalkan. Maka hendaknya disisihkan. Karena kalau orang itu mampu, ya, apalagi tidak sampai mengeluarkan zakat malnya, zakat fitrahnya, ya, dia juga mampu menafkahi istri dan anak-anaknya, tapi tidak menyisihkan untuk fisabilillah, maka dia termasuk orang yang kikir, yang ini merupakan sifatnya orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diantara dalil yang hendaknya kita itu menyisihkan harta kita setelah kita ini barakallahu fikum mencukupkan atau mencukupi nafkah untuk istri dan anak-anak adalah surat Al-Baqarah ayat ketiga. Surat Al-Baqarah ayat ketiga dalilnya, diantara ciri orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, pada Allah, pada para malaikat, kepada suatu yang ghaib, ya, kejadian-kejadian setelah kematian. Wa yuqimuna shalah, dan mereka-mereka yang mendirikan salat, salat wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan wa mimma, min, wa min ma. Wa mimma. Min di sini artinya litab'i, sebagian. Allah tidak meminta semuanya dari gaji kita, tapi sebagian. Termasuk zakat mal itu ada nasab, ya, ada nisab dan ada barakakum haulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mimma, sebagian, tidak semua. Karena Allah tahu kita itu bakhil. Hukum asal manusia itu bakhil. Apa? Barakakum. Bagaimana disebutkan bahwasanya manusia ini hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dalam surat Al-Fajr. Dan kalian itu sangat-sangat cinta dengan harta. Kalau Allah meminta semua, maka barakakum, Allah Maha tahu tentang hati kita. Mungkin kita rela, tapi istri dan anak-anak belum tentu. Dan juga dalil lain yang menunjukkan hendaknya kita menyisihkan harta kita untuk fisabilillah setelah keluarga kita, anak-anak kita tercukupi, surat At-Taghabun ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." In tuqridullaha qardan hasana. Apabila kalian memberikan pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik itu bukan dari sisi harta riba. Bukan hasil tipuan. Bukan hasil jual beli yang haram. Bukan hasil mencuri. Qardhon hasanah. Di sini pinjaman di sini tidak disebutkan banyaknya, berarti bebas. Sesuai dengan keikhlasan kita. Yudha'ifhu lakum, maka Allah akan balas ganti dengan berlipat ganda. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan infak kita, tapi itu kembali kepada diri kita. Di mana ya kedermawanan kalian, kecintaan kalian, kita diuji bagi orang-orang yang memiliki harta. Sampai mana kecintaan kamu kepada harta daripada infak fisabilillah, diuji. Lalu Allah akan beri ganti dengan lipat ganda. Bisa jadi dengan barakakum, ya, penghasilan atau rezeki yang lebih lancar, lebih banyak, atau berkah tapi sama banyaknya, tapi lebih barokah, atau jalannya lebih mudah. Wa yaghfir lakum. Dan tidak hanya itu, Allah mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim, dan Allah Maha ya memberikan pembalasan ya jasa, dan lagi Maha penyantun. Ini menunjukkan Allah tidak miskin, namun kita yang butuh kepada Allah. Ketika kita memberikan pinjaman, otomatis secara logika orang yang dipinjami ya itu kemampuannya di bawah orang yang meminjam. Namun ternyata ketika kita memberikan kepada Allah infak fisabilillah, Allah memberi lebih. Ini menunjukkan ya Allah itu Maha kaya, tidak butuh kita. Barakakum. Semakin banyak semakin ikhlas, berarti Anda semakin sayang terhadap diri Anda. Semakin kikir Anda, berarti menunjukkan Anda semakin tidak sayang dengan diri kalian, diri Anda. Kalau Anda adalah orang yang mampu ya setelah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak atau keluarganya. Wa yaghfir lakum, dan di antara manfaat sedekah adalah Allah memberikan ampunan. Ya, barakallahu. Allah memberikan ampunan, dan disebutkan dalam riwayat bahwasannya sedekah itu ya bagaikan air yang memadamkan api. Barakallahu. Itu di antara ya faedah manfaat sedekah. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Alakum minkum alal itolah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu.